Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah dam, mengenai hukuman atau dam yang wajib untuk disembelih bagi orang yang telah melakukan larangan-larangan yang dilarang ketika melakukan ibadah haji atau umroh, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan kemudian dia tinggalkan. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai dam yang pertama dan dam yang kedua, seperti yang telah kita terangkan bahwasanya untuk masalah dam ini, ulama Syafi'iyah, dam ini dibagi menjadi empat. Ada yang namanya damu tartib wa takdir. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian kedua ada yang namanya damu tartib wa ta'dil. Kemudian dam yang ketiga adalah dam tahyir wa ta'dil. Dam yang keempat adalah dam tahyir wa takdir. Dan alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai dam tartib wa takdir, yaitu dam yang harus dilakukan secara tertib. Maksudnya tertib di sini adalah jika dia tidak bisa melakukan hal yang pertama, baru dia boleh melakukan hal yang kedua. Dan dia tidak boleh melakukan hal yang kedua selagi dia bisa melakukan hal yang pertama. Adapun takdir adalah bahwasanya dam tersebut telah ditentukan besar kecilnya oleh agama dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Adapun dam yang kedua adalah dam tartib wa ta'dil. Dam tertib, tertib seperti yang saya jelaskan tadi. Adapun ta'dil adalah bahwasanya orang yang mau membayar dam tersebut boleh ta'dil, ya itu boleh, yakni dam yang dia bayar tadi itu boleh dikira-kirakan harganya berapa kemudian diganti dengan membayar dengan bersedekah atau diganti dengan puasa. Tapi harus tertib, tidak boleh melakukan hal yang kedua selagi dia bisa melakukan hal yang pertama. Ini adalah dam tertib dan ta'dil. Untuk dam bagian yang ketiga adalah dam tahyir wa ta'dil. Dam yang ketiga ini, dam tahyir dan ta'dil, yang dimaksud dengan tahyir adalah bahwasanya orang yang telah melakukan kesalahan atau telah melakukan salah satu dari sebab dam ini boleh memilih antara hal yang nomor satu atau nomor dua atau nomor ketiga, tidak tertib. Jadi tahyir ini adalah kebalikan tertib. Kalau tertib maka dia tidak boleh memilih hal yang kedua selagi dia bisa melakukan hal yang pertama. Tapi kalau tahyir dia bebas, baik memilih hal yang ketiga atau kedua atau yang pertama boleh. Wa ta'dil, jadi maksud dengan ta'dil, kalau tidak bisa maka dia boleh misalnya mengira-ngirakan berapa harga daripada dam yang harus dia bayar, kemudian dia ganti dengan membayar sedekah kepada fakir miskin di tanah haram sebesar harga daripada dam yang harus dia bayar, atau kalau tidak bisa begitu maka dia harus membayarnya dengan puasa. Untuk dam yang ketiga ini, dam tahyir dan ta'dil, ulama menjelaskan bahwasanya sebab daripada dam yang ketiga ini adalah dua hal. Yang pertama adalah qatlus sayd, membunuh binatang buruan. Yang kedua adalah qat'us syajar, memotong tanaman atau tumbuhan yang ada di tanah haram. Jadi dam yang ketiga ini sebabnya adalah dua hal ini. Seperti yang saya jelaskan, qatlus sayd, membunuh binatang buruan, orang yang membunuh binatang buruan di tanah haram maka dia harus membayar dam. Seperti yang saya jelaskan bahwasanya baik orang tersebut dalam keadaan haji, dalam keadaan ihram, atau orang yang tidak ihram, maka bagi mereka haram, bagi orang yang berada di tanah haram, untuk membunuh binatang buruan. Cuma bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram, dia kena dam. Dia kena dam kalau memang hewan yang dia bunuh atau hewan yang dia bunuh, binatang buruan yang dia bunuh adalah binatang wahsyi, binatang yang bukan binatang yang lunak atau binatang yang apa, jinak. Kemudian bari, binatang tersebut adalah binatang darat, dikecualikan ikan dan yang lainnya. Terus binatang yang makul, binatang yang bisa dimakan dagingnya. Kalau binatang tersebut, binatang buruan yang dibunuh tadi, telah memenuhi tiga syarat ini, wahsyi, tidak jinak, yang kedua bari, binatang buruan darat, dan makul, binatang yang bisa dimakan dagingnya, maka dia terkena dam. Dam perinciannya adalah sebagai berikut. Kalau misalnya binatang yang dibunuh, binatang buruan yang dibunuh itu mempunyai perumpamaan dari binatang ternak, maka dia bisa memilih tiga hal. Yang pertama, dia membeli binatang yang serupa dengan binatang yang dia bunuh. Misalnya, kalau seandainya dia membunuh seekor na'amah, dia berburu terus membunuh seekor burung unta, maka kalau dia membunuh dan berburu seekor burung unta, maka dia wajib untuk mengganti burung unta tersebut dengan membeli seekor unta. Atau dia membunuh seekor khimar wahsyi, seekor zebra, maka dia sebagai gantinya, dia wajib untuk menyembelih seekor sapi atau seekor kerbau. Karena khimar wahsyi atau zebra ini dalam bentuknya dia mirip apa? Dalam bentuknya dia mirip sapi, dan dalam besarnya dia mirip sapi. Begitu juga dia bila membunuh seekor kijang, maka dia wajib untuk membeli seekor sapi, seekor kambing untuk disembelih sebagai dam yang harus dia ganti. Jadi kalau dia membunuh seekor binatang buruan, yang mana binatang buruan ini adalah binatang yang tidak jinak dan binatang buruan darat, terus binatang ini adalah binatang yang bisa dimakan dagingnya, maka kita lihat kalau binatang tersebut mempunyai perumpamaan dari binatang ternak, dari kambing atau dari sapi atau dari unta, maka dia boleh memilih antara tiga hal. Hal yang pertama, dia bisa membeli binatang yang menyerupai binatang buruan yang dia bunuh. Kalau yang dia bunuh itu adalah seekor burung unta, maka dia boleh membeli seekor unta sebagai tebusan atau sebagai dam dari burung unta yang dia bunuh. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perumpamaan di sini adalah dalam hal bentuk, ya, dalam hal bentuk dan dalam hal bentuk daripada binatang yang dia bunuh. Ya, jadi burung onta ini menyerupai onta, maka dia wajib untuk menyembelih seekor onta. Juga kalau dia membunuh seekor zebra, dan zebra ini, khimar wahsyi ini mirip dengan seekor sapi, maka otomatis dia sebagai gantinya boleh membeli seekor sapi untuk disembelih sebagai ganti daripada zebra yang dia buru, yang dia bunuh tadi. Atau kalau dia tidak bisa atau tidak menemukan binatang ternak misalnya, maka dia bisa memilih dengan membeli makanan dengan harga daripada binatang ternak yang menyerupai binatang yang dia bunuh. Kalau misalnya dia membunuh seekor burung unta atau membunuh seekor zebra, maka otomatis dia wajib mengganti burung unta tersebut dengan menyembelih unta. Kalau dia tidak menemukan unta atau tidak mau membeli unta, repot misalnya, maka dia bisa memilih hal yang kedua, yaitu dengan membeli makanan dengan harga seekor unta. membeli makanan dengan seekor harga seekor unta, dan makanan ini disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram Mekah sana. Kalau dia tidak mau begitu dan tidak punya uang, maka dia boleh memilih hal yang ketiga. Boleh memilih hal yang ketiga dengan berpuasa. Misalnya, kalau yang dia bunuh itu adalah seekor burung unta, maka dia seperti yang saya katakan tadi harus menyembelih unta. Kalau tidak menyembelih unta, maka dia membeli makanan pokok dengan harga seekor unta. Kalau tidak begitu, maka dia boleh juga langsung, misalnya harga unta itu berapa? Kalau harga unta itu misalnya 1.500 real, maka 1.500 real ini kalau dibelikan makanan pokok misalnya, kalau dibelikan beras, makanan pokoknya orang Mekah sekarang adalah beras atau gandum, dapat berapa mud? Kalau misalnya 1.500 real Saudi ini kalau dibelikan beras dapat misalnya 1.000 mud, maka dia sebagai gantinya adalah harus berpuasa sebanyak 1.000 hari. Ini adalah bagi binatang buruan yang dia bunuh, yang mana binatang ini mempunyai perumpamaan dari binatang ternak yang ada. Kalau binatang buruan yang dia bunuh ini tidak mempunyai perumpamaan, misalnya dia membunuh seekor belalang yang boleh dimakan, atau dia membunuh kelinci misalnya, maka dalam hal ini dia boleh memilih antara dua hal. Yang pertama, dia membeli makanan pokok seharga binatang yang dia bunuh. Dan dalam hal ini, untuk menentukan berapa harga daripada binatang yang dia bunuh, maka dia bisa tanya kepada orang yang pintar untuk menghargai binatang di tanah Mekah. Orang Mekah sana itu tahu berapa harga binatang yang dibunuh ini. Kalau misalnya dia membunuh seekor belalang misalnya, dan kata mereka belalang ini harganya adalah misalnya 20 real, maka dia membeli makanan pokok beras atau gandum 20 real, kemudian 20 gandum tersebut atau beras tersebut yang dibeli disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau kalau memang dia tidak mau begitu, maka dia bisa memilih hal yang kedua, yaitu dengan berpuasa. Misalnya dia membunuh seekor belalang. Belalang ini harganya 20 real. Terus 20 real ini kalau dibelikan beras itu dapat berapa mud? Kalau misalnya dapat 5 mud, maka dia ganti daripada membunuh seekor belalang tersebut, dia bisa menggantinya dengan puasa selama 5 hari. Ini adalah untuk masalah membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram. Untuk masalah sebab yang kedua, yaitu memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Seperti yang saya jelaskan tadi, memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram, seperti yang saya jelaskan dalam pelajaran beberapa waktu yang lalu, hukumnya adalah haram ya. Hukumnya adalah haram. Kalau ada orang yang memotong tumbuhan yang ada di tanah haram, kalau tumbuhan tersebut atau pohon tersebut masih hidup, maka tidak boleh dipotong dan tidak boleh dicongkel. Kalau seandainya tanaman tersebut sudah kering, misalnya sudah mati dan kering, maka tidak boleh dicongkel, tidak boleh dicabut, tapi boleh dipotong. Ya. Kalau ada orang yang dalam keadaan ihram, dia telah memotong tumbuhan atau memotong pohon di tanah haram, atau telah mencabut pohon yang ada di tanah haram, maka dia terkena fidyah, terkena dam, dan dia boleh memilih antara tiga hal. Hal yang pertama, kalau kita lihat, kalau pohon yang dia potong atau dia cabut itu pohon besar, maka yang wajib dia lakukan adalah dia harus membayar seekor sapi, diganti dengan seekor sapi. Tapi kalau tumbuhan yang dipotong atau dicabut tersebut tumbuhan kecil ya, 1/7 dari pohon yang besar misalnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan dam 1 ekor kambing. Dan perlu diketahui, yang dimaksud dengan pohon besar dan pohon kecil ini adalah berdasarkan adat yang ada ya. Bukan berarti pohon yang besar itu besar sekali seperti pohon asem, bukan. Tapi pohon yang besar di sini adalah pohon tersebut besarnya, tingginya berapa? Misalnya pohon, misalnya pohon yang ada di haram itu misalnya pohon delima, ya. Pohon delima ini kalau kebiasaannya, kalau pohon tersebut gede atau besar itu tingginya berapa meter? Kalau misalnya pohon delima ini kalau kita anggap besar itu tingginya 3 meter misalnya atau 2 meter. Makanya segitu itu kalau ada orang yang memotong atau mencabut pohon delima yang ada di Mekah misalnya, kalau pohon tersebut sudah mencapai ukuran besar 2,5 meter misalnya atau 3 meter, maka dia wajib untuk membayar seekor sapi sebagai ganti dam daripada dia mencongkel atau memotong pohon tadi. Jadi bukan berarti pohon besar itu adalah pohon yang besar kayunya seperti pohon asem, enggak. Tapi yang dimaksud dengan besar ini adalah pohon tersebut sudah mencapai titik besarnya itu, paling pol itu tingginya berapa meter. Itu namanya itu namanya pohon yang besar. Adapun pohon yang kecil adalah pohon yang umurnya tingginya itu 1/7 daripada titik ketinggian yang paling tinggi dari pohon tersebut. Misalnya pohon delima itu paling tinggi misalnya 2 meter. Maka 1/7 dari 2 meter itu misalnya kita kira-kirakan misalnya pohon delima yang tingginya misalnya masih 40 cm. Maka 40 cm ini sudah terbilang sudah mencapai 1/7 daripada tinggi pohon delima yang semestinya. Kalau ada orang yang memotong pohon delima yang tingginya misalnya kita kira-kirakan 40 cm itu sudah 1/7 daripada tinggi pohon delima yang biasanya, maka dia terkena harus membayar seekor kambing. Kalau dia tidak mau membayar dengan menyembelih seekor kambing atau menyembelih seekor sapi, maka dia boleh membeli makanan dengan harga kambing kalau memang pohonnya itu pohon kecil, atau dengan harga sapi kalau pohonnya itu pohon besar. Kemudian makanan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Kalau tidak mau begitu, maka gantinya dia bisa memilih puasa. Misalnya puasa ini berapa, misalnya seandainya harga seekor kambing atau seekor sapi ini kalau dibelikan makanan pokok itu dapat berapa mud. Kalau misalnya dapat 1000 mud, maka dia wajib mengganti dengan 1000 hari puasa. Gitu. Begitu juga kalau misalnya yang dia wajib untuk bayar adalah untuk menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak mampu, maka dia boleh untuk memilih dengan puasa. Seekor kambing itu harganya berapa? Harganya 300 real misalnya. Kalau 300 real itu dibuat untuk membeli makanan pokok, beras atau gandum, ya. Kalau mendapatkan berapa mud, kalau kita kira-kirakan mendapatkan 70 mud, maka dia harus puasa sebanyak 70 hari. Adapun kalau pohon yang dia potong atau yang dia cabut itu adalah pohon yang sangat kecil sekali, kurang daripada 1/7 daripada pohon yang biasanya, maka dia boleh memilih antara dua hal. Yang pertama, dia boleh bersedekah dengan harga daripada pohon yang dicabut itu berapa. Kemudian dia boleh memilih antara bersedekah dengan membeli makanan seharga daripada seharga pohon yang dia cabut atau pohon yang dia potong. Kalau misalnya dia memotong pohon sangat kecil, pohon tersebut misalnya harganya adalah 100 real, maka dia 100 real ini dia belikan beras atau belikan gandum, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Kalau dia tidak mau membeli makanan, dia boleh menggantinya dengan puasa. Puasa misalnya berapa, dapat berapa mud, misalnya 100 real itu dapat berapa mud. Kalau dapat misalnya dapat 50 mud, maka gantinya adalah puasa 50 hari. Ini adalah untuk dam yang ketiga, yaitu dam at-tahyir wa ta'dil. At-tahyir wa ta'dil yaitu dam yang boleh kita memilih antara hal-hal yang disebutkan tadi, dan ta'dil maksudnya ta'dil adalah boleh kita ganti dengan makanan dan boleh kita ganti dengan puasa. Dan sebabnya ini ada dua, yaitu membunuh binatang buruan dan memotong pohon yang ada di tanah haram. Kemudian dam yang keempat adalah dam yang terakhir adalah dam tahyir wa taqdir. Dam tahyir ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, tahyir itu boleh dipilih, boleh memilih antara hal yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tidak harus tertib. Dan takdir, maksud dengan takdir adalah bahwasanya hal tersebut telah ditentukan besar kecilnya oleh agama dan tidak bisa dikurangi atau ditambah. Untuk dam tahyir dan takdir ini mempunyai beberapa sebab, yaitu 9 sebab. Sebab yang pertama, dam ini adalah disebabkan mencukur rambut. Mencukur rambut. Maka barang siapa orang yang dalam keadaan ihram telah mencukur rambutnya, baik itu rambut kepala atau rambut yang lainnya, rambut bulu-bulu yang lainnya, kalau dia telah menghilangkan atau telah memotong atau mencabut atau membakar 3 helai rambut secara langsung di satu tempat langsung dan dalam satu tempat dan dalam satu waktu, maka orang tersebut wajib untuk terkena dam ini. Adapun jika orang tersebut mencukur 2 helai rambut, maka dia cuma terkena harus membayar 2 mud, atau mencukur 1 helai rambut, maka dia wajib membayar 1 mud. Yang kena dam ini jika dia telah mencabut atau memotong atau mencukur 3 helai rambut secara bersamaan. Sebab yang kedua adalah memotong kuku. Barang siapa yang telah memotong kuku 3 kuku secara langsung, maka dia wajib terkena dam. Tapi kalau dia memotong 2 kuku saja, maka terkena 2 mud. Atau memotong 1 kuku saja, maka terkena 1 mud. Terkena 1 mud. Jika dia misalnya jam 8 dia memotong 1 kuku, kemudian jam 9 dia memotong 1 kuku lagi, kemudian jam 10 memotong 1 kuku lagi, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak kena dam, tapi kena harus membayar 3 mud, karena memotong kukunya dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Dia kena dam ini jika dia memotong 3 kuku dalam waktu yang sama. Sebab yang ketiga adalah dia memakai pakaian yang menyelimuti tubuhnya. Bagi orang laki-laki, memakai pakaian muhid atau memakai sarung tangan bagi orang perempuan. Sebab yang keempat adalah orang yang menutup kepala bagi orang laki-laki atau menutup wajah bagi orang perempuan, maka terkena dam. Ini dam tahyir wa takdir. Yang kelima, orang yang meminyai rambutnya atau meminyai jenggotnya. Kalau memberi minyak, pakai minyak untuk rambutnya atau jenggotnya, maka dia terkena dam ini. Sebab yang keenam adalah atib, orang tersebut memakai wangi-wangian. Orang tersebut memakai wangi-wangian. Sebab yang ketujuh adalah mubasyarah bisyahwah. Mubasyarah bisyahwah, kalau orang tersebut mubasyarah bisyahwah tanpa ada hail, tanpa ada penghalang antara dia dan istrinya misalnya, maka dia terkena dam tahyir wa takdir. Sebab yang ketelapan adalah orang yang melakukan jima atau senggama setelah melakukan senggama yang membatalkan atau merusak hajinya. Jadi setelah dia misalnya melakukan senggama atau jima sebelum tahalul awal, berarti hajinya telah rusak. Dan meskipun hajinya telah rusak, telah fasad, tapi dia wajib untuk meneruskan hajinya. Meneruskan hajinya. Kemudian sebelum dia selesai haji, melakukan jima lagi. Maka jima yang kedua yang dia lakukan setelah jima yang pertama yang merusak hajinya, ini terkena dam juga, yaitu dam tahyir dan dam takdir. Kemudian sebab yang 9 adalah wad'u baina tahallul awal wa tahallul tsani. Jika dia melakukan jima persetubuhan di antara 2 tahallul, setelah melakukan tahallul pertama sebelum selesai melakukan tahallul yang kedua, maka orang tersebut juga terkena dam ini, dam tahyir wa takdir. Dam tahyir dan takdir ini apa? Dia boleh memilih antara 3 hal. Yang pertama dabhusha, memilih antara 1 adalah menyembelih kambing. Au shaumu salasati ayyam, atau kalau dia tidak mau menyembelih kambing, dia boleh menggantinya dengan puasa 3 hari. Au tasadduq bi salasati asu'in, atau kalau tidak mau untuk puasa 3 hari, bisa dia ganti dengan bersedekah sebesar 3 sok makanan pokok yang diberikan kepada 6 orang miskin. 1 orang miskin mendapatkan 1/2 sok. 1 orang miskin mendapatkan 1/2 sok. Ini adalah dam bagi orang yang melakukan larangan-larangan yang saya sebutkan tadi. Jadi dam yang terakhir ini, dam tahyir dan takdir, ini adalah dam yang wajib untuk dibayar bagi orang yang telah, yang pertama, telah memotong kuku, 3 kuku secara langsung, atau memotong 3 helai rambut secara langsung. Orang yang memakai pakaian yang menyelimuti tubuhnya, pakaian muhid, atau orang perempuan yang memakai kaos tangan, atau orang laki-laki yang telah menutup kepala, atau perempuan yang telah menutup wajah. Terus bagi juga, dam ini juga wajib untuk dibayar bagi orang yang meminyaki rambutnya, baik rambut kepala atau rambut jenggotnya. Juga orang yang telah memakai wangi-wangian, juga orang yang melakukan ubasyarah bisyahwa, juga orang yang melakukan wati, melakukan persenggamaan setelah hajinya rusak. Kemudian sebab yang terakhir adalah orang yang telah melakukan senggama atau wati atau jima di antara tahalul yang pertama sebelum dia selesai melakukan tahalul yang kedua. Dam yang wajib dibayar adalah sebagai berikut. Dia boleh memilih antara 3 hal ini. Boleh menyembelih seekor kambing. Atau kalau dia tidak mau dan tidak mampu, dia boleh memilih untuk berpuasa 3 hari. Atau kalau dia tidak mau berpuasa, maka dia boleh untuk memilih dengan membayar sedekah sebanyak 3 sok. Yang mana 3 sok ini diberikan kepada 6 fakir miskin. Fakir miskin yang ada di tanah haram, setiap orang mendapatkan 1/2 sok. Dan perlu diperhatikan lagi untuk masalah dam ini, Imam Abu Suja' telah menyebutkan bahwasanya wala yujzi'u al-hadiyu walal it'am illa fil haram wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa'a. Untuk dam ini disyaratkan, dam ini disyaratkan harus dibayar dan harus disembelih di tanah haram. Kecuali dam ihsor seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwasanya orang yang ihsor, orang yang tidak bisa sampai ke Mekah karena terhalang oleh sesuatu, misalnya di perjalanan dia dirampok atau dicegat orang, atau terjadi pertempuran atau terjadi perang di tengah jalan, maka orang tersebut tidak bisa sampai ke Mekah. Nah, kalau tidak bisa sampai ke Mekah dan telat hajinya karena sebab-sebab ihsor ini, maka dia harus tahallul, harus keluar dari ihram yang telah dia pakai dengan cara tahallul. Tahallulnya ini adalah dengan menyembelih seekor kambing di tempat dia ihsor, kemudian memotong rambutnya dengan niat tahallul. Kalau sudah gitu berarti dia tahallul. Jadi kalau untuk semua bentuk dam penyembelihan binatang dalam bab haji ini adalah harus dilakukan di tanah haram dan tidak boleh dilakukan di tempat lain kecuali dam yang mana dam tersebut sebabnya adalah sebab ikhsar. Begitu juga untuk it'am, untuk membayar makanan atau membayar sedekah yang diberikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram, ini wajib diberikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Adapun puasa, kalau puasa maka puasa ini boleh dilakukan di mana saja. Kalau dia tidak mampu untuk puasa ketika berada di Mekah karena cuaca sangat panas misalnya, maka dia boleh berpuasa kalau dia sudah sampai di rumahnya. Kalau sudah sampai di rumahnya, hal ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hadiyan balighul Ka'bah. Hadiyan balighul Ka'bah, bahwasanya untuk haji atau dam ini balighul Ka'bah harus dikerjakan di tanah haram yang ada Ka'bahnya di Mekah. Dan daging daripada dam ini sebagaimana disebutkan ulama Syafi'i adalah diberikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram tersebut. Baik fakir miskin itu adalah fakir miskin asli orang Mekah atau fakir miskin yang berada di Mekah ketika itu. Yang penting fakir miskin yang ada di tanah Mekah, baik fakir miskin orang Mekah asli sendiri atau orang yang datang dari luar Mekah. Terus Imam Abu Suja' mengatakan wala yajuzu qatlu saydil haram wala qatu syajarihi lil muhilli wal muhrim ma'an. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya binatang buruan itu tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diganggu kalau binatang tersebut berada di tanah haram. Jadi kalau binatang buruan tersebut berada di tanah haram, maka binatang tersebut tidak boleh diganggu sama sekali. Baik mengganggu tersebut dengan misalnya memburunya atau dengan mengusiknya, pokoknya binatang buruan yang berada di tanah haram tidak boleh diganggu, baik orang tersebut orang yang dalam keadaan ihram atau orang yang tidak dalam keadaan ihram. Adapun kalau orang tersebut dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh mengganggu binatang buruan sama sekali, baik dia berada di dalam tanah haram atau di luar tanah haram. Adapun orang yang hil, orang yang tidak dalam keadaan ihram, maka dia boleh berburu di luar tanah haram. Di luar tanah haram. Kalau dia berburu di dalam tanah haram, maka tidak diperbolehkan. Walakot usyajarihi, begitu juga tidak diperbolehkan untuk memotong tumbuh-tumbuhan atau pohon yang ada di tanah haram. Tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di tanah haram, baik untuk orang yang dalam keadaan ihram atau orang yang tidak dalam keadaan ihram. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika beliau melakukan haji yang terakhir, yaitu haji wada. Beliau telah bersabda, "Inna hadzal balada haramun bi hurmatillahi, la yu'dadu syajaruhu wa la yunafaru sayduhu wa la yultaqatu luqatatuhu illa man arrafaha wa la yukhtala khalahu." Qala al-Abbas, "Ya Rasulullah, illa al-iddikhir." Illa al-iddikhir. Fa innahu liqainihim wa buyutihim, qala illa al-iddikhir. Jadi pada haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya tempat ini adalah tanah haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan tanah ini, yaitu tanah haram. La yu'dadu syajaruhu, tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong. Wala yunafaru sayduhu, dan binatang buruannya tidak boleh diusik. Wala yultaqatu luqatatuhu, dan barang-barang yang hilang tidak boleh diambil. Illa man arrafaha, kecuali bagi orang ingin mengambil binatang barang-barang temuan untuk diumumkan. Maka kalau Anda berada di Mekah, maka jangan sampai Anda kalau ada barang keleleran di jalan, maka jangan sampai diambil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencegah hal tersebut. Juga jangan sampai misalnya mematahkan dahan-dahan pohon yang ada di Mekah, karena tersebut hal tersebut adalah hukumnya haram. Terus juga tidak diperbolehkan untuk membawa debu yang ada di tanah haram, baik Madinah atau Mekah. Juga tidak boleh membawa batu yang ada di tanah Mekah dibawa pulang ke Indonesia, tidak diperbolehkan, baik Mekah atau Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di Syarah Muhadzab bahwasanya haram untuk membawa debu atau tanah yang ada di Mekah atau di Madinah dibawa pulang. Begitu juga batu-batuan yang ada di Mekah atau di Madinah untuk dibawa pulang. Barang siapa yang membawa pulang, maka wajib untuk dikembalikan ke Mekah lagi atau dikembalikan ke Madinah lagi, dan mengembalikannya itu juga perlu biaya berapa. Maka jangan sampai, harus ingat bahwasanya benda-benda yang ada di Mekah dan ada di Madinah tidak boleh kita bawa untuk kita bawa ke Indonesia, karena hal itu adalah hukumnya haram. Nah, sekiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Dengan selesainya kajian kita mengenai masalah dam ini, maka selesai pula kajian kita mengenai bab haji. Dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas masalah, kita akan memulai pembahasan kita mengenai muamalat, mengenai masalah muamalat. Terus yang perlu diperhatikan lagi sebelum saya tutup kajian ini, termasuk hal yang disunahkan lagi bagi orang yang haji adalah untuk berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah dengan ijma ulama, dengan kesepakatan para ulama. Semua ulama telah sepakat bahwasanya ziarah makamnya Rasulullah hukumnya adalah sunnah. Maka Anda jangan terkecoh dengan pendapat beberapa orang atau kuar-kuarnya beberapa orang bahwasanya ziarah ke makamnya Rasulullah tidak disunatkan. Mereka itu adalah tidak benar dan salah, karena sebelum mereka berkoar-koar, telah terjadi ijma atau ulama telah sepakat bahwasanya ziarah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Imam Ibnu Arabi atau Imam Abi Al-Imran, beliau berdua mewajibkan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ziarah ke Madinah, maka niatnya adalah ziarah kepada Rasulullah, juga ziarah kepada Masjid Rasulullah dan niat untuk iktikaf di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasulullah wajadullaha tawwabar rahima. Jika mereka semuanya telah zalim atau aniaya terhadap diri mereka sendiri, kemudian datang jauhka datang kepadamu untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Dari ayat ini maka para ulama mengatakan ziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, dan niatnya adalah kita untuk minta doa, untuk minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Khatib, hadisnya adalah man hajja walam yarani faqad jafani, barang siapa yang haji dan tidak ziarah kepadaku maka benar-benar telah jauh dariku, atau telah berbuat jelek denganku, ya. Dan dalam hadis yang lain, wa man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, barang siapa yang ziarah kepadaku di Madinah dengan niat untuk mendapatkan muhtasiban, dengan niat untuk beribadah, maka besok pada hari kiamat aku akan menjadi saksi dan menjadi orang yang memberikan syafaat kepada dia. Maka sebagai orang yang haji, jangan sampai terlewatkan ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika masuk ke Madinah maka masuklah ke kota Madinah dengan tata krama yang baik. Jagalah tata krama Anda, dan jangan sampai lewatkan untuk sholat di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memperbanyak ibadah juga kalau bisa untuk sholat di raudhah, di raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena raudhah sebagaimana dalam hadis yang sahih, raudhah adalah termasuk taman daripada tamannya surga. Begitu juga ketika Anda berada di Mekah, jangan sampai Anda sembarangan, karena di Mekah adalah kota suci. Maka kalau Anda berada di Mekah, maka usahakan Anda bisa menjaga hati Anda dengan selalu husnudzon, berbaik sangka kepada selama sesama orang muslim, juga untuk selalu berakhlak karimah, karena Mekah adalah kota suci, begitu juga kota Madinah adalah kota suci. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang manfaat. Nasallahu Subhanahu wa taala yaj'al ilmana ilman nafi'a wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.